Kangge Bapak Haji Jijin, kangge Profesor Ana video syuting. Semoga Haji sukses selalu buat Anda. Bagus teman rupani, sapa bae arane, kuwayang senenge yen sun dadi jodone. Tobat ganteng gagah perkasa, satria sing pendawa, Arjuna ireng gawe pikiran puye. Bagus gagah perkasa, satria sing pendawa, Arjuna ireng gawe pikiran kuye, gawe pikiran kuye. Arjo ha sebut bapai mamai, mamai Yumbo, mamai Yumbo, bapai Yumbo. Satria sing pendawa, Arjuna ireng gawe pikiran kuye, gawe pikiran kuye. Bos Wasti yo ha. Yang sudah dijodoh.